Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang begitu sangat agung ini, di mana kita berusaha untuk mengkaji secara lebih mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya mampu memberikan penerang ke dalam jiwa kita, mampu menenangkan hati kita yang sedang gelisah dan gundah, dan juga mampu membuka pikiran kita sehingga akhirnya kita mampu menatap dunia ini dengan penuh rasa optimis dan juga semangat yang begitu besar yang membara di dalam jiwa kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-51 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma khatubukunna izrawantunna Yusufa an nafsih. Qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su'. Qalat imra'atul 'azizil ana hashasal haqqu ana rawattuhu 'an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya." Berkata istri Aziz, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Sayalah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar." Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang apa yang terjadi selanjutnya ketika sang raja memanggil para wanita. Wanita-wanita, istri-istri pejabat yang selama ini melakukan makar sehingga akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang menarik di sini adalah bahwa ternyata si raja ini menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang raja. Dia tidak menatap seseorang itu bersalah ketika walaupun sudah dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi berusaha untuk mengklarifikasi, berusaha untuk mencari bukti-bukti sebenarnya siapa yang bersalah di dalam permasalahan ini. Disinilah pentingnya seorang pemimpin, seorang hakim yang sangat peka dengan keadaan. Seorang pemimpin yang mampu melihat secara jeli apa sebenarnya hal yang terjadi di dalam masyarakatnya. Kalau kita membicarakan tentang hal ini, maka yang paling menarik adalah dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana banyak terjadi kasus-kasus ledakan di dalam rumah akibat tabung-tabung gas yang sebenarnya tidak layak dipakai. Sudah saatnya pemerintah meniru apa yang dilakukan oleh sarang raja ini tadi untuk mengetahui secara lebih mendalam apa sebenarnya pokok permasalahannya. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini ketika kondisi-kondisi berbahaya ada di dalam rumah masyarakat, itu sebenarnya menuntut para pemimpin kita untuk lebih jeli, untuk cepat melakukan tindakan menyelesaikan persoalan. Tidak hanya sekedar bisa duduk di atas singgasana kemegahannya, memerintah sana sini, hanya menikmati segala fasilitas yang dia dapatkan. Tetapi bagaimana seorang pemimpin sebagaimana yang digambarkan oleh Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz atau pemimpin-pemimpin yang terlahir sebelumnya dan besar namanya, mereka itu menjadi orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Bahkan mungkin yang paling menarik adalah salah satunya ketika pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz memegang satu botol parfum, tapi kemudian dia menutup hidungnya. Para sahabatnya kemudian bertanya, "Wahai Khalifah, kenapa Anda menutup hidung?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ini adalah parfum dari rumah zakat atau dari Baitul Mal. Ini adalah milik rakyat. Yang dikatakan parfum itu tidak terlepas daripada wanginya. Oleh karena itulah mengapa dia menutup hidungnya, agar dia jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya." Subhanallah, begitulah bagaimana seorang pemimpin sangat peka dan mengetahui apa sebenarnya hak dan terutama kewajiban yang harus dia laksanakan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama para pemimpin kita, untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, peka terhadap permasalahan masyarakat, dan yang paling penting lagi adalah mengetahui apa tugas seharusnya yang harus dia laksanakan berkaitan dengan tanggung jawabnya di dalam bagi masyarakatnya. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Jenal, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita mengkaji surat Yusuf ayat 51. Bila Ustaz Perdana telah mengkisahkan kepada kita bahwa pemimpin itu harus turun ke rakyat, dan pemimpin itu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka saya di sini mengambil sisi lain dari ayat yang sama dengan tema masih sekitar pembersihan nama baik Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat skenarionya yang telah lalu, maka sebenarnya raja itu sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah ketika dia minta kepada tahkim, ada seseorang hakim yang ketika raja bertemu antara istri dan Nabi Yusuf berada di muka pintu. Maka hakim itu berkata, kalau yang koyak dari belakang maka Nabi Yusuf tidak bersalah, istrinya bersalah, dan kalau koyak dari depan berarti Nabi Yusuf yang salah, istrinya tidak bersalah. Dan raja itu telah melihat bahwa baju itu koyak dari belakang. Tetapi demi nama baik keluarga, Nabi Yusuf dititipkan di penjara dan Nabi Yusuf ikhlas. Tetapi di sini Nabi Yusuf bukan ingin klarifikasi dari raja karena raja tahu. Tetapi nama baik dia telah tercoreng di masyarakat. Untuk apa raja tahu kebenaran tapi saya tetap di penjara, dan kalau keluar saya kan bukan bermuamalah atau berinteraksi dengan raja saja yang menurut raja bahwa dia ini orang tidak bersalah. Yang lebih penting lagi, nama saya di hadapan masyarakat luas bagaimana. Untuk itu Nabi Yusuf tidak saja ingin klarifikasi dari istrinya karena memang tidak perlu diklarifikasi lagi, tetapi dia ingin melihat klarifikasi dari istri-istri pejabat yang tukang yang suka menggosip atas keberadaan keluarga istana itu sendiri. Maka di sini perempuan-perempuan yang membuat isu itu berkata kulna hasalillah ma'alimna alaihi min su. Ini pernyataan penting yang ingin didengar oleh Nabi Yusuf, dan semua masyarakat harus tahu sehingga harus disebarkan. Kalau sekarang ada pernyataan yang harus disebarkan di koran, media massa, televisi, radio, untuk menyatakan bahwa si Pulan adalah orang yang baik. Dalam hal ini Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Karena apa? Karena itu lebih membekas daripada sekedar pernyataan raja saja. Kalau raja mungkin bisa mengatakan yang A jadi Z, yang Z jadi A. Tetapi kalau rakyat mengatakan dia adalah orang yang salah, walaupun raja mengatakan orang yang baik, apalah gunanya? Untuk itu di sini Nabi Yusuf berkata, raja sudah tahu, tapi saya ingin rakyat pun tahu agar nama saya menjadi bersih. Di sisi lain kita melihat juga Ustaz Perdana bahwa ada pembersihan nama baik itu di depan jenazah. Maka biasanya ada jenazah di antara mazhab yang harus mengatakan, bagaimana menurut Bapak apakah jenazah ini baik, katanya kan. Maka dia menyatakan umat-umat yang berada di belakang pun mengatakan baik. Ada yang mengatakan baiknya baik pelan gitu ya kan, karena mungkin dalam hatinya manalah baik rumah samping masjid sumur-umur gak pernah sholat. Jangankan sholat di rumah, jangankan sholat di masjid, di rumah pun tak sholat, gimana lah aku bilang baik. Iyalah, tapi karena dia orang Islam aku bilang juga lah baik, tapi suaranya sangat pelan. Tapi ada juga baik karena dia keluarga dekatnya dibilangnya lah baik dengan keras-keras. Apakah itu menambah atau mengurangi hakikat baik buruk seseorang? Ya mungkin kesaksian kita karena mungkin rasa kasihan terhadap ahli bait yang dirundung masalah, kita mengatakan baik. Tapi yang lebih penting dari itu, kebaikan yang kita ucapkan tidak akan merubah hakikat seseorang kalau memangnya dia adalah penjahat. Kalau dia penjahat, kita bilang 1000 kali baik, dia tetaplah penjahat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah pelaku dosa besar dan tidak bertobat, dia tetaplah pelaku dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita panggil 1 juta orang untuk mengatakan bahwa dia baik. Karena apa? Karena terkadang orang mengatakannya itu bukan ikhlas, keluar dari rasa perasaan di hatinya. Namun di sini kita menemukan di ayat ini ada 3 kali. Pertama di penjara dibilang Nabi Yusuf itu innaka laminal muhsinin, engkau adalah orang yang baik. Kemudian waktu di penjara disebutkan ayyuhasiddiq, engkau adalah orang yang jujur. Dan di sini sekali lagi innahu laminas shodiqin, dia adalah orang-orang yang jujur. Jadi pernyataan-pernyataan ikhlas seperti inilah sebenarnya sehingga dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang jujur, orang yang baik. Inilah sebenarnya pembersihan nama baik. Jadi nama baik itu bukanlah rekayasa suka-suka siapa yang membayar, tetapi itu adalah amal baik kita sehingga tercermin dari nilai orang bahwa walaupun di penjara Nabi Yusuf baik, walaupun di tempat yang hina Nabi Yusuf tidaklah bersalah, walaupun di khalayak ramai Nabi Yusuf tetap menjaga eksistensi dirinya sebagai orang-orang yang jujur. Ini penting karena apa? Keuangan sangat sensitif. Keuangan harus dipegang oleh orang-orang yang jujur dan amanat, dan Nabi Yusuf layak untuk menerima itu. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan ayat 51 dari surat Yusuf ini. Terutama sekali pesan-pesan yang disampaikan di sini, ma'alimna alaihi min su, kami tidak mengetahui padanya itu ada suatu keburukan. Wa innahu laminas sadiqin, betul-betul Yusuf itu adalah termasuk orang-orang yang berkata benar. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan kepada kita betapa suatu kebenaran itu tidak dapat ditutupi, betapa suatu kebenaran itu akan diakui dan diterima oleh setiap orang, walaupun penjahat sekalipun. Betapa memang makanya kebaikan itu dikatakan sebagai sesuatu yang ma'ruf, ya, dan yang kejahatan itu dikatakan sebagai suatu mungkar. Kenapa dikatakan ma'ruf? Karena memang diketahui oleh orang banyak, diterima oleh orang banyak, betapapun ada sebagian kecil orang-orang yang berusaha untuk menghalangi kebaikan. Begitu juga dengan kemungkaran atau keburukan, tetap dikatakan mungkar, sesuatu yang diingkari oleh hati kecil setiap orang, walaupun terkadang itu tertutupi karena ambisi, nafsu, dan keserakahan semata, sehingga akhirnya dia mampu melakukan dan melanggar bisikan-bisikan hati kecil yang selalu membisikkan kebenaran di dalam jiwanya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kebaikan adalah merupakan pengakuan alam semesta. Untuk itu, salah satu caranya bagaimana kita mampu merubah seseorang menjadi orang yang baik adalah dengan memberikan gelar-gelar yang baik terhadap dirinya, dengan berusaha untuk memanggilnya dengan sebutan-sebutan yang baik. Panggillah anak kita dengan sebutan yang baik, beri nama mereka dengan sebutan yang baik, dan selalulah berinteraksi, memberikan ucapan-ucapan yang lembut dan baik terhadap mereka. Karena ini akan mampu memberikan pengaruh dan dampak yang besar untuk membentuk seorang manusia menjadi orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita senang ketika orang memanggil kita dengan sebutan yang baik, dan kita selalu berusaha untuk mewujudkan panggilan-panggilan baik tersebut. Oleh karena itu, mari biasakan memanggil orang-orang di sekitar kita dengan sebutan-sebutan dan gelar yang baik. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai penuntun kehidupan kita, karena dengan Al-Quran maka kita akan mampu sukses tidak hanya di akhirat, tapi juga di dalam kehidupan dunia ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.